بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حنفتنا عزكم الله. Pembahasan yang keempat dari tema ini ialah bimbingan-bimbingan dalam menggunakan media sosial. Yang pertama ialah an-niyatu salihatu fi istikhdamiha. Niatan-niatan yang baik di dalam menggunakan media sosial. Disebutkan contoh-contoh niatnya, khulasahnya ialah dipergunakan untuk hal-hal yang bermaslahat untuk pribadi kita, kemaslahatan duniawiyah yang mubah, kemaslahatan agama secara syar'i, juga untuk kemaslahatan-kemaslahatan terkait dengan pihak lain, baik itu rumah tangga, anak, orang tua, famili, kerabat, terkait dengan ukhuwah islamiyah, terkait dengan interaksi dengan sesama, persahabatan, pertemanan, dan juga terkait dengan dakwah ilallah, membela agama Allah tabaraka wa ta'ala, menebarkan agama Allah azza wajalla. Bimbingan yang kedua di dalam menggunakan media sosial ialah al-hifadhu 'ala al-waqti. Pentingnya menjaga waktu. Karena waktu ini merupakan nikmah 'azimah, kenikmatan yang sangat besar dari Allah azza wa jalla. Umat manusia banyak yang tertipu dengan kenikmatan ini. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Seperti yang dikabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu padanya, merugi padanya, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Perkara yang enggak dipungkiri, media ini atau perangkat ini sesuatu yang betul-betul menarik perhatian. Barakalakum. Maka bimbingannya adalah jaga waktumu, pelihara waktumu. Jangan engkau sia-siakan waktumu dengan perangkat ini untuk perkara yang sia-sia, apalagi perkara yang melanggar syariah. Barakalakum. Ini semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika dipergunakan untuk perkara yang maslahat, ada kemanfaatan syariah padanya, maka bukan termasuk membuang-buang waktu. Antum gunakan untuk perkara syar'i, mendengarkan ceramah-ceramah agama yang bagus, membaca postingan-postingan ilmiah yang bermanfaat yang mungkin kadang cukup panjang. Barakallahu fikum. Memakan banyak waktu itu perkara yang syar'i. Tetapi sering terjadi barakallahu fikum digunakan untuk perkara-perkara yang awalnya mubah, namun akhirnya waktu kita sia-sia dengan perkara yang mubah tadi, luput daripadanya perkara-perkara yang afdal, perkara yang lebih syar'i barakallahu fikum. Jaga waktu. Bimbingan yang ketiga. Ialah Al-hadharu min adhiyatil akharin. Kita perlu mewaspadai tindakan mengganggu orang lain, mengganggu pihak lain, terkait dengan media yang kita miliki, perangkat yang kita punya. Bisa jadi barakallahu fikum bentuk gangguannya itu ialah suara yang dimunculkan, yang ditimbulkan dari perangkat tadi, dari media tadi, ganggu yang lain. Apalagi kalau suara-suara yang melanggar syar'i, menggunakan suara-suara musik atau semisalnya, jelas keharamannya. Suara yang mubah kadang mengganggu yang lain. Atau kita menggunakan media ini berkomunikasi dengan yang lain di waktu-waktu yang kurang tepat. Waktu mereka istirahat di siang hari, istirahat di malam hari, tidak ada perjanjian sebelumnya dengan si fulan dan si alan untuk komunikasi. Tiba-tiba kamu memberikan semacam SMS atau WA atau telepon atau semisalnya yang mengganggu kegiatan dia. Lagi istirahat, tahu-tahu berdering HP-nya ila akhirih. Ini jelas enggak diperbolehkan. Lebih parah lagi ketika perkara-perkara melanggar syar'i dan mengganggu, bahasa-bahasa yang kurang beretika, kalimat-kalimat yang terlalu kasar yang membuat perasaan orang tersinggung, postingan-postingan yang menyinggung perasaan, ini semuanya diwaspadai. Jangan sampai media ini barakallahu fikum justru menyakiti orang lain, baik secara etika apalagi yang terkait dengan pelanggaran syar'i. Sebab idza'ul muslim, mengganggu, menyakiti seorang muslim, ini merupakan alamatun nifaq, ciri-ciri seorang yang munafik. Lebih parah lagi ketika mengganggu mereka dengan cara mengambil media mereka, mengotak-atik isinya, mencari-cari keaiban di dalamnya. Ini sudah pelanggaran syariat, tatapul aurat. Mungkin padanya ada privasi dia, rahasia dia, dan segala macam dia. Tindakan yang sangat dikecam dalam Islam. Tentu apapun dari namanya adhiyah, mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, terkait dengan media kita atau medianya dia, dikecam dalam Islam. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ya ma'syara man aslama bilisanih walam yadukhulil imanu fi qalbih, la tu'zul muslimin, wala tu'ayiruhum, wala tattabi'u awratihim, fa'innahu man tatabba'a awrat akhihil muslim, yatatabba'u allahu awratahu, wa man tatabba'u allahu awratahu, yafdahu walau fi jauhi baitih. Wahai sekenap orang-orang yang Islam dengan lesannya, namun iman belum masuk dalam hatinya, ya kaum munafikin, kalian jangan mengganggu kaum muslimin, jangan mencerca, menghina mereka, jangan mencari-cari auratnya mereka kaum muslimin. Sebab barang siapa yang mencari-cari aurat kaiban seorang muslim, Allah akan membalas, Allah akan mencari auratnya dia. Dan barang siapa yang Allah cari auratnya dia, Allah akan bongkar aibnya dia di hadapan makhluknya, walaupun dia ada di tengah-tengah rumahnya. Ini kecaman dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga jangan mengganggu orang lain, jangan menyakiti orang lain, baik dengan media kita atau terkait dengan media dia. Perhatikan etika, perhatikan adab, perhatikan situasi, kondisi, waktu, perasaan, rahasia, dan segala macam terkait dengan orang lain barakallahu fikum. Bimbingan yang berikutnya adalah la tu'zu al-masajid. Kalian jangan menyakiti masjid. Ihtiram haqqil masjid. Harus menghormati hak-hak masjid, tempat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan apa ya, ikhwan? ketika sedang melaksanakan ibadah sholat, HP-nya masih nyala, belum di silent, dan segala macamnya. Sedang sholat, Allahu Akbar, bunyi HP-nya itu, kadang bunyi alarm. Maunya dia sih untuk pemberitahuan waktu sholat. Bunyi alarm. Alarm-alarm yang mubah saja dilarang, dikarenakan mengganggu orang sholat, mengganggu tempat ibadah. Bisa anda bayangkan alarmnya itu bakal diharamkan dari agama, musik. Ya sudah, Allahu Akbar, musiknya nyala. Enggak tahu ini lagunya siapa, bandnya siapa, penyanyinya siapa. Sangat mengganggu dan hukumnya haram. Barakallahu fikum. Atau sedang sholat, nyala HP-nya itu, ada panggilan. Ya kalau gak ada suaranya, di sana lebas, ini suaranya keras. Suara-suara masih mubah, masih mending secara hukum syar'inya. Tapi gak boleh. Dikarenakan mengganggu orang lain, mengganggu orang yang beribadah kepada Allah, dan tidak menghormati yang namanya masjid. Barakallahu fikum. Ingat, menghormati masjid, menghormati ibadah dalam masjid merupakan syiar dan merupakan ta'zim kepada Allah Azza wa Jalla. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu kata Allah, barang siapa yang menta'zim syiar-syiar Allah semacam masjid, ibadah, maka termasuk ketakwaan hati. Barakallahu fikum. Difahami ya? Makanya sering ditanbih dalam daurah-daurah ta'lim-ta'lim, tolong HP-nya dimatikan, tolong HP-nya di silent, tolong dikasih perhatian itu. Nah, berkaitan langsung dengan hak masjid, hak majelisul ilmi, dan hak yang di dalamnya. Lebih tegas lagi ketika barakallahu fikum sedang melaksanakan ibadah salat. Bimbingan yang berikutnya lagi ialah la tatasabab fi wuku' hawadith mururiyah. Kamu jangan menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kenapa? Gara-gara bermain HP sambil membawa kendaraan. Di satu sisi melanggar aturan, di sisi yang lain juga membahayakan orang lain. Ketika sampai ada kecelakaan, ada yang mati, tanggung jawab kamu. Dosa dikarenakan kamu melaksanakan tindakan-tindakan yang membahayakan. Barakallahu fikum. Kadang kamunya yang celaka atau membuat yang lain celaka. Ini semua diharamkan dalam Islam. Terkait dengan kamu yang Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kamu jangan melemparkan diri kamu dalam kehancuran. Kamu yang binasa. Orang lain, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kamu jangan membunuh diri kalian. Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada kalian. Dan juga terkait dengan sifatnya orang yang bertakwa, ibadur rahman, mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Allahul musta'an. Hati-hati bimbingannya. Jangan menggunakan itu semuanya ketika sedang membawa kendaraan. Barakallahu fikum. Ini tolong dicamkan baik-baik. Ini untuk sopirnya ya. Untuk sopirnya. Kalau penumpangnya kan lain pembahasan. Ketika dia memerlukan labas untuk penumpang. Tapi untuk pak sopir, jangan. Sambil nyupir, gini-gini. Tau, jebret, nabrak. Hati-hati. Ini diingatkan oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Bimbingan yang berikutnya lagi ialah, ini sedikit masukan terkait dengan masalah anak-anak dan para wanita. Ihdhar khatarahu ala nisa'i wal awlad. Waspadai bahaya media sosial terhadap istri-istri kita, anak-anak putri kita, dan anak-anak secara umum. Barakallahu fikum. Yang pertama dikarenakan mereka adalah kaum wanita. Dalam pandangan Islam, mereka lebih dianjurkan, diwajibkan untuk tertutup. Interaksi mereka lebih terbatas. Mereka hanya bisa dengan kalangan wanita atau dengan mahramnya saja. Barakallahu fikum. Sehingga lebih diwaspadai, lebih dikontrol, lebih dicermati untuk para istri atau anak putri. Taib, terkait dengan anak putri juga harus diperhatikan. Jangan sampai lepas kontrol dikarenakan mereka nanti lebih luas jangkauannya, persahabatannya, pertemanannya. Nanti yang dihubungi malah lain jenis. Nah, banyak peristiwa, banyak kejadian seperti ini, barakallahu fikum. Mereka larinya kepada pertemanan lain jenis, akhirnya memunculkan berbagai macam kejadian yang gak diharapkan, barakallahu fikum. Tidak hanya terkait dengan muslimin secara umum, hatta di kalangan antum sekalian, para ikhwan dan para akhwat, dicermati baik-baik terkait dengan anak putri. Tayyib, yang sangat dianjurkan, jangan memberikan media seperti ini kepada anak-anak, terutama anak-anak putri. Berikan kepada mereka ketika mereka sudah mengerti kegunaannya, paham mana masa mana mudaratnya, dipastikan digunakan untuk perkara yang baik. Atau jangan dikasih sampai mereka menikah. Ini antisipasi dikarenakan mereka masih kecil, belum tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, dikarenakan kebanyakan mereka masih labil. Ya, masih labil. Tidak bisa membawa diri dalam bab seperti ini. Dan yang ketiga, dikarenakan godaannya sangat besar. Godaannya sangat besar. Pintu sangat lebar. Ya, kesempatan begitu luas. Sehingga bagi yang seperti itu sangat dikhawatirkan, barakallahu fikum, akan menjerumuskan mereka dalam perkara yang diharamkan dalam Islam. Sisi yang lain, perempuan lebih lemah. Bukan berarti laki-laki bebas. Tidak. Semuanya sama. Cuman masing-masing harus berusaha sekuat tenaga memperhatikan mara bahayanya bagi anak putri dan anak secara umum, barakallahu fikum. Bimbingan yang lainnya lagi. Iyalah al-hifadhu ala lisan. Perlu menjaga lisan dalam bab ini. Dan dimasukkan dalam bab lisan ialah al-kitabah, penulisan. Dikarenakan yang namanya penulisan itu sama dengan lesan ucapan, makomnya sama. Barakallahu fikum. Ini harus diperhatikan etika-etikanya dan adab-adabnya. Ketika Anda berbicara melalui media-media sosial, harus ada adab-adab, etika-etika dalam berbicara. Barakallahu fikum. Sehingga adab-adabnya diperhatikan. Misal Anda sedang menghubungi seseorang, etikanya adalah yang menghubungi orang lain itu sama seperti orang yang istidzan, minta izin kepada orang lain untuk masuk rumahnya. Maka yang diharuskan untuk memulai mengucapkan salam, siapa ya, Fon? Yang memanggil atau memanggil seseorang, diangkat sama dia. Antum yang menyampaikan salam kepada dia. Assalamualaikum. Dia mengatakan waalaikumsalam. Sama kayak antum ketok-ketok pintu, tok tok tok tok tok tok tok gitu ya. Hah, dia ya gitu. Assalamualaikum. Saya masuk. Oh, silakan gitu. Waalaikumsalam. Silakan. Antum teruskan pembicaraan. Juga terkait dengan istidzan, ketika antum menghubungi seseorang, setiga kali antum hubungi, enggak ada jawaban, berhenti. Itu disebutkan dalam adab syar'i itu al-istidzan thalatha, kata Rasul, minta izin tiga kali. Kalau diizinkan antum masuk, kalau enggak antum pulang. Antum bel pertama. Diangkat, sudah. Bel yang kedua kalinya. Enggak diangkat. Bel yang ketiga kalinya. Gak diangkat, selesai. Sudah, antum jangan lagi panggil dia. Mungkin dia sedang sibuk atau istirahat atau yang lainnya. Cari waktu yang berikutnya lagi. Barakallahu fikum. Alis idzan salat. Cuma tiga. Jangan kemudian dipanggil. Tang, tung, tang, tung, tang, berhenti. Panggil lagi. Tang, tung, tang, sampai dibuka. 10 kali panggilan. Ini etikanya enggak diperhatikan barakallahu fikum. Sehingga jaga lisan ketika komunikasi dengan lisan. Jaga jangan sampai menyakiti orang dengan lisan, jaga orang lain dengan lisan, jangan melanggar adab dan etika dalam istidzan ila akhirih. Juga terkait dengan penulisan, harus menjaga penulisan. Jangan memposting hal-hal yang melanggar syariat. Jangan memposting atau menulis hal-hal yang menyakiti orang lain. Jangan memposting hal-hal yang sifatnya tidak benar. Nah, berita yang hoax dan segala macamnya adalah yajus. Sehingga dijaga lesanya. Dijaga lesanya, dijaga penulisannya. Tidak semua yang antum tahu disampaikan. Tidak semua yang antum tahu ditulis. Tidak semua yang antum tahu diposting. Dijaga lisan, diperhatikan maslahatnya dan madharatnya. Sampaikan yang semuanya bermaslahat dan jangan yang bermadharat. Barakallahu fikum. Al-hifadz ala lisan, barakallahu fikum. Naam, yang berikutnya lagi adalah barakallahu fikum, ketika membuat yang namanya sebuah komunitas. Komunitas dunia maya. Maka yang dianjurkan adalah laki-laki dengan laki-laki. Tidak ada padanya kaum wanita. Perempuan dengan perempuan. Tidak ada padanya kaum laki-laki. Sebab di media ini barakallahu fikum, sama seperti orang bergaul, berinteraksi. Paham misalnya ya? Maka pergaulan ini ada etika syar'inya. Muamalah kita dari kaum laki-laki atau dengan mahram. Yang perempuan dengan kaum wanita atau dengan laki-laki yang mahram. Ketika kita membuat grup WA, grup Telegram, grup apa lagi? Atau punya Twitter, segala macamnya itu. Semuanya laki-laki. Tidak boleh ada perempuan yang masuk di dalamnya. Apalagi bukan mahram atau ada yang orang yang bukan mahramnya. Barakallahu fikum. Ketika antum memasukkan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sama seperti antum bercengkrama di sebuah tempat, laki-laki semua, ada perempuan yang masuk. Ini besar fitnahnya dan melanggar bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Atau grup perempuan, grup WA, akhwat atau apa perempuan, laki tidak boleh masuk. Sama dengan ada perempuan lagi bergerombol, berbincang-bincang, antum laki-laki di tengah-tengah mereka. Ngelanangi dewi. Allahul musta'an. Ada menyelisih etika syar'i dan melanggar aturan syariat. Barakallahu fikum. Sehingga laki-laki, laki-laki, perempuan-perempuan atau grup yang mahramnya sendiri. Kamu, saudara-saudara kamu, saudari kamu, orang tua kamu, mungkin. Ini sangat penting diperhatikan. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi terkait dengan sebuah komunitas. Di sana yang diisi perkara yang mubah atau perkara syar'i. Dijaga pergaulannya. Jangan sampai memposting sesuatu menyinggung perasaan temannya. Atau berita hoak. Atau yang lain-lain yang ada manfaatnya. Etika diperhatikan dalam pergaulan. Barakallahu fikum. Ketika berkaitan dengan dunia dakwah. Ketika terkait dengan dunia dakwah. Maka dalam sebuah komunitas harus ada pembimbingnya. Atau buhim. Dari kalangan para asatidah, para du'atil Allah Azza wa Jal, ada admin yang dipercaya, ada pembimbingnya. Sehingga nanti yang keluar itu betul-betul syar'i. Postingan-postingan dakwah, audio-audio dakwah itu syar'i. Yang kedua bermaslahat, tidak mengandung unsur kemadharatan. Diseleksi, disaring, sehingga yang muncul yang bermaslahat. Entah postingan faedah, tulisan atau audio-audio ceramah dan segala macamnya. Sehingga ini semuanya tidak memunculkan persoalan dalam dakwah. tidak memunculkan problematika dalam dakwah, tidak memunculkan yang namanya gesekan-gesekan yang kurang bagus dalam perkara dakwah. Sekali lagi, yang muncul kemaslahatan, bukan kemadharatan. Barakallahu fikum. Ada admin yang dipercaya, ada yang membimbing, yang membina di situ. Barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwan dalam rangka untuk supaya mempergunakan media ini untuk perkara yang mubah atau perkara yang syar'i. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Hal-hal yang memunculkan perkara-perkara yang negatif, tinggalkan. Yang syar'i, tinggalkan, jauhi. Atau yang memicu permusuhan, tinggalkan. Itu semuanya disingkirkan, dikarenakan akan menuju kepada perkara yang mudharatkan, baik murni ataupun mayoritas atau mendominasi. Barakallahu fikum. Yang juga sangat diwaspadai adalah iyyakum wa taswir dzawatil arwah. Hati-hati kalian dari gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Dikarenakan ancamannya sangat keras dalam Islam, dikecualikan sesuatu yang sifatnya sangat darurat untuk kepentingan yang syar'i, yang sangat syar'i. Barakallahu fikum. Ini babnya khusus, sebenarnya dokumentasi dan segala macamnya itu babnya khusus, maslahatnya khusus secara syar'i, dan hanya untuk orang khusus. Selebihnya tidak. Barakallahu fikum. Sehingga jangan antum terbawa arus oleh fenomena-fenomena yang ada tengah-tengah masyarakat menggunakan perangkat-perangkat tadi hanya untuk gambar yang bernyawa. Apalagi fenomena selfie. Bukan nama orang ya, Pak, tapi sebuah tindakan. Nah, fenomena berselfie ya. Kalau selfie-nya itu yang dipotong itu yang bukan bernyawa, enggak ada masalah. Tapi yang melanggar syar'i, yang bernyawa. Lebih melanggar lagi wanita. Lebih melanggar lagi ketika ada unsur terbukanya aurat. Lebih melanggar syar'i lagi ketika diyakini sebagai wasilah dakwah. Ini sudah penyimpangan-penyimpangan dalam berdakwah. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, khulasanya adalah barakallahu fikum. Jadilah Anda sebagai orang yang bisa mengontrol medsos. Anda kontrol, Anda yang menangani, Anda yang menggunakan untuk perkara yang baik. Jangan sampai Anda yang dikontrol oleh medsos. Jangan sampai Anda menjadi budaknya medsos. Jangan sampai Anda sebagai orang yang kecanduan medsos. Anta tastakhdimuha lahiyallati tastakhdimuka. Kamu yang mengkhidmat, yang menggunakan itu media, bukan media itu yang menggunakan kamu. Jangan sampai engkau terperarat oleh media tersebut. Kamulah yang memanage-nya, kamulah yang mengurusnya, kamulah yang mengontrolnya, supaya semua dipakai untuk perkara-perkara yang maslahat, bukan untuk perkara yang mudharat. Barakallahu fikum. Dengan demikian, diharapkan masing-masing kita bisa menjalankan bimbingan-bimbingan di atas, bijak dalam menggunakan media sosial yang kita dapatkan kemaslahatannya, mendapatkan kebaikan-kebaikan daripadanya, bahkan mendapatkan pahala melaluinya, dan tidak sebaliknya. Barakallahu fikum. Maka masing-masing harus memiliki niatan yang kuat, yang baik, motivasi yang bagus, yang baik untuk kedepannya semakin bagus. Barakallahu fikum dalam menggunakan media tersebut. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Bagaimana menyikapi istri atau anak yang ingin punya HP baru dikarenakan HP-nya enggak canggih atau rusak? Masya Allah, bagus. Ada tadi yang di benak saya mau tak sampaikan, akhirnya muncul dari soalnya, Ikhwan. Apa itu? Yaitu bimbingan yang berikutnya, Ikhwan. Ialah jangan sampai kita itu terbawa oleh arus perubahan media sosial. Hah? Ini penting tanbih. Sebagian mereka atau kebanyakan mereka, barakallahu fikum, ngikuti ini semua. Dan itu sangat cepat sekali berubah. Dari mulai merek HP-nya sampai tingkatan HP-nya. Gitu ya. Dulu demam HP apa? Dulu. Nokia. Semuanya Nokia, Nokia, Nokia. Dari mulai yang paling jatuh sampai yang paling bagus, kejar sama dia. Yang berikutnya demam Samsung. Sekarang demam macam-macam sudah ini. Dari mulai yang 1, Note 1, 2, 7, 1, macam-macam. Kebanyakan pihak ngikuti ini. Baru punya ini, baru lagi. Jual, beli lagi-lagi. Jual. Ini menghabiskan uang, yang pertama, Evan. Betul apa enggak? Beli antum yang, apa namanya, Evan? Saya cuma satu tok ini, enggak hatam-hatam ya, Evan. Antum punya apa, misalkan? Samsung, berapa? 8 apa 10? 9. Itu yang sebelumnya lagi. Antum punya Samsung 3 misalkan. Apa? Note 3 apa? Galaxy 3? Note 3. Baru menikmati Note yang 3. Muncul yang Note 5. Wah. Diganti. Antum beli barunya sudah mungkin 3 juta. Begitu second-nya separuh harga. Keluar uang lagi. Beli yang baru lagi. Gak lama. Note. Jangan yang 7 ah. Nanti gak boleh naik pesawat. Hah? Nah 9 begitu. Jual lagi. Harganya 5 juta. Antum jual cuma 3 juta. Beli yang baru lagi 12 juta. Terus demikian. Ini termasuk idha'atul mal. Termasuk menyia-nyiakan harta yang diharamkan dalam Islam. Sekarang Samsung sudah lewat. Sekarang generasinya macam-macam. Ada apa lagi? Ada Vivo. Ada apa? Apa? Oppo, ada Oppo, ada apa lagi? Lexus, ada apa lagi? Asus, Xiaomi, apa lagi itu? Itu macam-macam menawarkan fitur yang macam-macam. Gonta-ganti media seperti itu dalam rangka untuk mencari terbaru dan menghabiskan uang, termasuk idha'atul mal. Idha'atul mal. Apalagi ketika yang dicari itu bukan perkara syar'inya, perkara-perkara melanggar syariat, dosa. Menyia-nyiakan harta, dosa. Digunakan untuk perkara yang asli, dosa yang berikutnya lagi. Jadi cari yang namanya media sosial atau perangkat yang ada ini yang sesuai dengan keperluannya antum. Yang mubah atau yang syar'i. Yang mubah atau yang syar'i. Ingat dengan keperluannya antum. Masing-masing ada kepentingannya kan begitu ya. Mubah atau syar'i. Selebihnya sudah selesai. Jangan tolak-toleh. Sudah antum apa namanya qanaah dengan yang ada di situ. Kecuali perlu lagi yang lebih besar dikarenakan hajatnya antum. Maka yang gede lagi. Ini kegedean, enggak usah pakai HP, pakai ganti lagi yang notebook. Nah, segala macam yang lebih gede lagi. Al-muhim sesuai dengan hajat yang mubah atau yang syar'i. Dipahami insyaallah ya? Barakallahu fikum. Dulu sih sempat seperti itu. Taubat ya kan. Masih demam Nokia waktu itu. Ganti. Nanti lah kok baru sadar. Ini diikuti terus ini gak mari-mari. Dan juga rugi duitnya ini. Oh iya sudah. Akhirnya punya apa yang ada jebol sudah jebol. Ganti ya. Demam Samsung cari Samsung. Yang anu. Jebol ganti lagi yang terakhir ini. Ini Xiaomi. Gak ada ya kan. Sana alhamdulillah. Xiaomi, udah pecah-pecah gitu labas. Nanti dijebol lagi nanti ganti lagi yang satunya lagi. Enggak tahu apa ya, Pak. Alhamdulillah gitu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi istri atau anak yang ingin punya HP baru dikarenakan HP-nya enggak canggih atau rusak? Dibahas aja, Ikhwan, terkait dengan wanita harus lebih selektif. Disampaikan kepada istri, kepada nyonya poin-poin penting dalam bab ini. Kalau dia paham, digunakan untuk perkara yang mubah atau syar'i, antum kasih yang sesuai dengan hajatnya saja. Sudah kamu kasih sampai elek, sampai rusak. Rusak baru ganti lagi. Sesuai dengan hajatnya dia. Dipahami gak? Kalau dibilang, ganti mas, jadul ini kurang canggih. Mau sok kebian Samsung Note 2 terus. Itu Note 9 gaya apa Tanya dia, untuk apa? Kamu ini untuk apa? Ya biar canggih, ya kayak apa, untuk apa? Ini semata-mata kayak telepon cukup. Not 2 bisa gak untuk WhatsApp? Gak bisa ya? Oh sudah bisa, cukup. Cukup. Supaya gak mahal-mahal pakai telepon biasa. Telepon WhatsApp sama suami. Cukup. Rusak mas, tengok sih. Oh iya nih rusaknya sudah gak mungkin diperbaiki, ya sudah. Ganti yang baru sesuai dengan hajatnya dia saja. Nih. Barakallahu fikum. Difahami ya? Masing-masing istri punya hajat yang penting mubah dan syar'i. Beda loh ikhwan ya. Nah, istrinya antum jadi networknya antum dalam dunia bisnis akhwat. Ya, dia perlu yang gede-gede untuk menyimpan data. Dikasih yang sesuai dengan hajatnya dia. Difahami ya? Ibu rumah tangga biasa-biasa wae, enggak usah macam-macam. Dengan hajatnya masing-masing yang syar'i atau yang mubah. Difahami insyaallah ya? Adapun terkait dengan anak tadi itu ikhwan. Ini yang sangat perlu diwaspadai. Jangan memberikan fasilitas ini kepada anak-anak. Mereka masih kecil belum mengerti, masih labil, apalagi masa-masa mereka sedang belajar. Dikasih ini, bubar kafe belajari. Ini salah. Ngandel ya, Ivan. Bubar kafe Mas. Ya, Bunda. Jangan wes saya. Ya, Bunda. Iya. Jadi kalau abinya antum enggak ngasih HP, jangan nangis. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Syukran bi, jangan ngasih saya HP dulu. Saya fokus belajar. Tapi kalau pas sudah selesai belajar jangan balas dendam. Sekarang dana kamu sudah besar, ini tak kasih HP. Balas dendam, HP terus. Jangan, itu juga berbahaya. Tapi setelah antum tahu manfaatnya HP, dikasih untuk perkara yang syar'i atau perkara yang mubah. Difahami insyaallah ya? Barakallahu fikum. Antum jangan kalah sama anak-anak. Mereka paling pun nangis. Nangis supaya dibelikan HP baru atau dibelikan HP. Nangis itu olahraga biar aja ya, Pak. Nangis-nangis so. Ya sedikit tega lah. Nangis. Dan nangis sampai puas. Wih, cukup nangisnya. Ya sudah. Lebih manfaat bagi kamu daripada pegang HP. Paham ya? Antum waktunya belajar, yang bagus. Ini perangkat ini enggak sembarang orang bisa memegangnya, bahaya. Nanti kalau kamu sudah ngerti manfaatnya, dipegangi HP. Itu untuk kemaslahatan syar'i atau mubah. Dipaham ya? Paling rayu-rayu enggak mau taklim lagi. Tuh. Dengar beres ini. Kok enggak mau taklim lagi gara-gara kamu pegang HP. Nah, perlu dikasih briefing, dikasih pengertian untuk anak-anak ya. Barakallahu fikum. Karena ya kita juga pernah jadi anak kecil gitu loh. Gitu ya. Kita ini jadi anak kecil, pernah jadi masih muda, belum taklim gitu loh ya. Kita sudah merasakan bagaimana mengkhawatirkannya dulu ketika masih kecil pegang seperti ini. Zaman dulu zamannya gamebot, bukan zamannya HP. Gimana? Dulu kita kalau pegang gamebot, ngaku kok, pegang ini. Bagaimana ketika itu? Yes, bubar kafe urusannya. Terus pokoknya sudah pegang gamebot di kursi, lho gini, terus lari. Leh, mangan. Gih pak, kok pak. Wah, sudah. Ya, Pak ya. Ya, kita pernah kecil. Kita pernah seperti itu keadaannya. Itu sebagai ibroh berharga untuk anak-anak kita. Jangan. Gitu ya. Allahu ta'ala alamu bisawab. Ada pun media-media yang lainnya yang sifatnya bukan HP. Harus ada kontrol yang sangat ketat. Misalkan mereka diajari komputer. Itu juga penting untuk kemampuan mereka. Harus dikontrol. Karena kemampuan dalam bidang ini pun juga bisa dimanfaatkan lebih jauh daripada semata-mata HP. Nah gitu ya. Dikontrol. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kami seorang pedagang. secara otomatis mempunyai pelanggan orang-orang awam, perempuan dan laki-laki yang memakai profil foto manusia atau makhluk yang bernyawa. Bagaimana solusinya? Ki pedagang apa iki? Yakin pedagang online. Gimana? Enggak mungkin yang pasar bakas kayak ngene iki, enggak mungkin. Kalau di pasar jelas, ya yang datang ya macam-macam, diusahakan sebaik mungkin ketika yang datang bukan laki-laki, tundukkan pandangan, ngomong seperlunya, jaga etika, itu jelas. Paham ya? Ini mesti online. Kalau antum kepengin pedagang online syar'i, kasih ketentuan. Mohon maaf, yang masuk ke Bukalapak kami profilnya jangan makhluk yang bernyawa. Gitu. Bisa apa nggak bisa? Bisa saja. Kalau antum mau ya, Pak. Gambar bunga ke apa ke segala macamnya ke itu penting. Ngerti nggih? Bisa. Antum harus bikin terobosan baru. Jangan terbawa oleh penerobosnya orang lain. Antum tampilkan diri antum sebagai pedagang online syar'i. Bisa atau enggak bisa? Bisa. Sambil dagang sambil dakwah. Gitu ya. Ngoten nggih? Ya sudah. Kalau kondisinya enggak memungkinkan, ya gimana lagi? Segera dihapus alias bagaimana supaya bisa dihilangkan itu semuanya daripada antum. Lebih zen lagi ketika antum klasifikasi pelanggan yang putri ke sini, yang putra ke sini. Itu lebih afdal lagi barakallahu fikum. Ana kulli hal sesyar'i mungkin. Sesyar'i mungkin khonatina azakum. Apakah boleh jualan online dalam masjid? Masya Allah. Kalau saya enggak salah penggambaran ya. Antum membuka perangkatnya antum. Hah? Buka. Cing. Dibuka sudah online. Ada apa namanya? Open ini. Lagi di masjid ini antum ini. Ada order masuk. Betul ya? Ting. Pesan barang gini. Antum balas, oke, gini harga sekian, itu di masjid, oke, gini, deal, sudah, harga sekian, kirim sekian, nanti dikirim nanti sore, kira-kira begitu ya, ngerti nggih? Di masjid, ini nggak diperbolehkan, dikarenakan antum sedang transaksi ketika itu, dan itu termasuk jual beli itu tidak harus ketemu dua orang, ini penjual ini pembeli. Bisa dengan jarak jauh, yang penting antum pastikan dia si fulan. Enggak ada pemalsuan, enggak ada rekayasa. Itu sah. Difahami nggih? Dan enggak harus ada barang, dikarenakan namanya akad jual beli itu akadnya. Barang bisa tempo. Yang seperti itu ya ikhwan, tidak diperbolehkan sebab termasuk jual dalam masjid. Bagaimana caranya? Keluar. Antum di teras sana. Di luar bukan dalam masjid, teras sana. Nah, antum transaksi. Selesai, sudah, tutup, masuk lagi. Ngoten nggih? Barakallahu fikum. Semoga dipahami dengan baik. Atau mungkin via telepon, mungkin. Ada yang panggil antum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Order. Si. Aku tamat tuh di sini. Keluar di halaman, teruskan transaksinya. Jangan lagi di masjid tempat sholat ini. Ya bangun. Ya, ono. Biro. Sama ini. Ya, beres. Oke, siap. Ya. Transaksi. Kata lah ya, Jus. Termasuk akad dalam masjid di larang dalam Islam. Allah Taala alam bisawab. Sampai jam berapa ini? Pertanyaannya menggunung. Sampai jam berapa ini? Apa hukumnya selfie walaupun enggak disebarkan? Yang dibahas sekarang adalah tasvirnya. Menggambar makhluk yang bernyawa itu sudah haram ya. itu diancam dengan keras dalam banyak riwayat hadis. Ancamannya keras dalam neraka nanti. Itu haram. Difahami ya? Yang diperbolehkan itu hanya untuk hajat yang mendesak. Barakallahu'alaikum. Untuk bikin KTP, untuk bikin SIM, untuk bikin paspor, untuk surat nikah. Ya. Atau dokumentasi penting terkait dengan negara, atau yang kita sangat kita perlukan di situ. Dan tidak untuk disebarkan ke sana kemari. Difahami insya Allah ya? Hanya untuk ini. Selain itu, semua ulama sepakat tidak boleh. Hatta Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang dinukil dari beliau, bolehnya mengambil gambar dengan digital. Itu menyatakan tidak boleh menyimpan foto-foto yang bernyawa untuk selain poin-poin tadi. Untuk dialbumkan, untuk kenangan, tidak boleh. Itu fotonya secara pribadi. Yang menukil dari beliau pembolehan untuk semua itu dusta sama beliau. Itu beliau sebutkan dalam beberapa fatwanya beliau, tegas mengatakan demikian. Yang dinukil dari beliau hanya semata-mata satu poin saja, membedakan antara melukis, memahat dengan tekan tombol digital. Barakallahu fikum. Ini bukan menggambar namanya kata beliau. Hanya itu. Gambar maupun nyawanya haram. Sama dengan yang lain. Menyimpan gambar yang bernyawa bukan untuk perkara yang sangat darurat, juga diharamkan sama beliau. Sama dengan yang lain. Difahami ya? Jadi semata-mata antum selfie, bukan untuk perkara yang darurat tadi. Tidak boleh. Dengan kesepakatan para ulama. Apalagi disebarkan. Tambah haram lagi. Lebih haram lagi ketika dia perempuan. Mengubur auratnya. Lebih parah lagi dia ngerti ilmu dari kalangan para ummahat, para akhwat, selfie. Disebarkan ke sana kemari, lebih haram lagi. Tahu ilmunya dia sudah barakallahu fikum. Lebih haram lagi dijadikan sebagai sarana dakwah. Itu bukan lagi haram, tapi penyimpangan dalam perkara dakwah. Tidak boleh menggunakan perkara-perkara yang haram untuk sarana dakwah. Barakallahu. Allahu ta'ala alam bisawab. Di usia berapa seorang anak diperbolehkan memegang atau memiliki HP? Tadi itu, ketika dia sudah mengerti tentang maslahat dan madharatnya, dan akan lebih awal dia sudah dewasa dan menikah. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Anak zaman sekarang ya ikhwan, itu lebih canggih daripada orang tuanya. Gimana? Nih, orang tuanya mungkin megang HP-HP Android yang masya Allah. Tapi kata gak ngerti carane, kia opo, pengoperasikan, jadi piye. Gak ngerti, sok gaya punya HP Android gitu loh. Itu anak ngerti. Entah dari teman-temannya atau dia dikenakan rasa perasaan yang tinggi. Jota atik sampai dia paham. Anak zaman sekarang, atau kasih HP jadul. HP jadul itu bisa bikin yang aneh-aneh. Iya apa ya? Coba diam. Iya apa enggak? Iya gitu. Jawaban iya. Karena nyata barakallahu. Makanya hati-hati. Apakah boleh melihat video taklim di media sosial? Si, ada orangnya atau semata-mata video visual gitu sih, Pak? Kalau semata-mata apa ada videonya tapi gambar alam, gambar deru ombak pantai gitu. Nah, sambil ada yang memberikan tausiah. Nah, itu mungkin apa? Kadang enggak ada fitnah di situ. Tapi kalau di video di syuting ini membahayakan bagi para ummahat dan para akhwat. Di si pertama yang madharatnya. Antum sebagai seorang suami, masa kamu diem aja? Masa antum gak cemburu istrinya antum mempelototi seorang ustadz gitu? Termenung gitu. Bayangannya antum, lagi taklim. Istriku lagi taklim. Panggil, dek. Husuk. Dek. Husuk gitu. Dek. Oh iya, apa mas? Dipanggil, lagi taklim. Lagi taklim, apalagi mencermati ustadznya. Jujur, dua-duanya. Yang kelihatan. Dan bukan perkara yang rahasia lagi, sudah terbongkar yang terlibat dalam perkara seperti ini itu namanya apa namanya? Respon-respon dan komen-komennya sudah terlalu jauh. Ternyata ustadznya masih muda ya, gitu. Nah ya. Ganteng juga ya. Terjadi deh, kok. Terus bisa dipilih-pilih, kada tahu namanya kan. Ini Ustaz Fulan, Ustaz Fulan, Ustaz Fulan, Ustaz Fulan begitu. Duhai kiranya aku di sisinya. Itu muncul ya, kok. Ini muncul semua itu. Sampai bermimpi-mimpi lagi. Hah? Aku bermimpi dalam mimpiku itu beliaunya datang kepada aku. Ini pun adalah fitnah. Besar fitnahnya barakallahu fikum. Hati-hati. Difahami ke? Tayyib. Di kalangan para ulama yang membolehkan media seperti ini, itu live. Langsung. Langsung, taklim umum itu langsung. Tidak ada yang disimpan dan juga tidak ada yang lain-lainnya. Dan besar kemaslahatannya. Dan itu mereka katakan, itu biasanya yang menggunakannya pihak pemerintah. Pihak pemerintah, hukumah, supaya sampai kepada masyarakatnya maklumat agama yang luas, mufti tampil. Nah, yang muftinya atau menteri agamanya atau dai-dai yang diminta oleh pemerintah tampil menyampaikan wawasan secara umum sehingga tidak memunculkan yang namanya fitnah. Barakallahu fiik. Antum enggak cemburu kalau putrinya antum menengok begitu? Antum enggak cemburu? Enggak cemburu antum, dia punya HP dilihatin gitu. Oh, asyik, masyaallah. Program nulis gini. Ya. Nak. Oh, Fi. Belajar ya. Yo, Fi, semangat, Fi. Ustaznya mantap. Hati-hati lho. Mantap opone yang disampaikan atau orangnya? Dua-duanya, Fi. Orangnya juga maknyes. Hati-hati, itu fitnah besar dalam Islam. Fitnah besar dalam Islam, barakallahu. Dan sudah bermunculan sekian banyak komen-komen dari pihak mereka yang melakukannya dan itu semua adalah perkara yang sangat membahayakan barakallahu. Mengikuti kajian atau taklim melalui media sosial bagus bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk datang langsung ke majelis ilmu. Kondisinya dia harus safar, ada kepentingan yang sangat mendesak begitu. Nggak bisa hadir, maka bisa langsung streaming atau mendapatkan rekaman audionya. Bagus, itu pengganti taklim. Tapi nggak mau datang ke majelis ilmu, hanya mengatakan ini, itu hanya rekayasa dia saja. Jujur, kita akan bisa mengatakan, Antum nggak mendengarkan. Paling dari sekian banyak postingan, sekian puluh kajian, satu yang didengarkan, itu pun tidak khatam. Didengarkan tapi sambil yang lainnya, disambi yang lainnya. Dengarkan sambil nyupir, tahu-tahu ngobrol sebentar sama yang lainnya, dengarkan lagi, kepotong-potong, tidak sefokus ketika di majelis taklim. Tolong diakui, dikarenakan itu yang nyata barakallahu. Itu hanya untuk orang yang terdesak, kondisi yang kamu mungkin hadir. Selagi dia bisa hadir, maka lebih afdal datang ke majelisul ilmi. Keutamaan ilmunya, keutamaan majelisnya, keutamaan bisa interaksi dengan yang lainnya, ukhuwahnya, banyak hal. Barakallahu fikum. Faham insyaallah ya? Allahu taala alam bisawab. Jam 2 kurang 10 menit. Biar yang bawah enggak iri gitu. Dikiranya nanti yang atasnya tak indah saja. Masya Allah, nah ini pertanyaan sebagai bukti bahayanya medsos bagi anak-anak. Susah saya memberikan bimbingan ya, bisa kecanduan ya. Mohon bimbingannya Ustaz terkait dengan anak ini usia SMA sudah kecanduan game online. HP yang satu habis baterainya dicas lagi, ganti yang lain. Kemudian kalau diberitahu tambah ngamuk. Semua jadi sasaran amuknya dia, dibanting-banting. Nah tadi itu saya bilang, di antara jeleknya media tadi. Kalau kayak gini gimana? Kalau kejadian kayak gini gimana? Ya paling tanya ke ustadznya. Iya ustadz. Ya bingung ustadz ya. Terus iya ini. Gitu ya. Sudah dikasih tahu, dikasih ilmunya dan segala macamnya. Akan lebih bagus kalau sudah di antisipasi zaman dahulu kala gitu ya, Pak. Kalau gini sudah, orang tuanya ke tangan. Ke ustadznya, ustadz, tolong ustadz, bimbingannya ustadz. Nah, kebien lapo. Sejak dulu ngapain? Sudah dikasih tahu bimbingannya, dikasih tahu ilmunya, enggak diwaspadai, ngenteng-ngentengkan. Sekarang anak kamu jadi korban, terus piye? Terus piye, Pak? Bingung. Tapi kalau saya yang ditanya, perlu ada kebijakan ekstrim terkait dengan anak seperti itu. Perlu. Karena dia bukan lagi kecanduan ini sudah psikologi sudah kena. Harus lebih ekstrim. Dan orang tua siap untuk itu semuanya. Apa kau dengar ekstrim ya, Kon? Ya sudah. Jangan ada satu perangkat pun di rumah antum terkait dengan bab satu itu. Langsung hilangkan semua dari rumah. Ya dia akan ngamuk. Dia akan membanting segala sesuatunya. Ya untuk antisipasi barang-barang berharga jangan di sekitar dia gitu. Paling yang bahan-bahan yang gak membahayakan, bantal kayak atau apa gitu ya. Dia ngamuk, biarkan dia ngamuk. Diantisipasi, dijaga. Biarkan dia mengeluarkan semua ekspresi dia. Ngamuknya dibiarkan, teruskan. Sampai dia betul-betul puas dengan ngamuk tadi itu. Puas dengan ngamuk. Mungkin dia marah, nangis, biarkan dia puas. Sudah, dia tenang, dia tenang. Sampai dia tenang. Beri pengertian kepada dia. Dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Kamu dekati, kamu rangkul, kamu peluk dia. Barakallahu fikum. Kasih pengertian dengan dari hati yang paling dalam. Gambarkan kepada dia kondisi dia sudah sangat memperhatinkan. Dikasih tahu dengan bahasa yang lugas tapi halus efeknya dan segala macamnya itu. Bangkitkan semangat dia. Bangkitkan supaya dia bisa positif. Tunjukkan kamu sebagai orang tua sangat perhatian sama dia, kasihan sama dia, kepengen dia bagus. Butuh proses. Insyaallah lama-lama, pelan-pelan dia akan sadar. Walaupun dia mungkin ya harus proses melawan dirinya. Kadang-kadang dia kan kayak orang kehabisan obat ya, kan. Wah, gelisah gitu. Tenangkan. Jangan dimarahi. Jangan berkata kasar kepada dia. Jangan apa namanya mengumpat-umpat kepada dia. Jangan menjatuhkan dirinya. Itu malah akan membuat dia semakin reaksi yang kurang bagus. Untuk semuanya marah tambah atom tempilingi tambah dadi. Untuk goblok-goblok kalau dia tambah dadi. Jangan. Hanya dia dikasih kesempatan dan ruang untuk melampiaskan semua kegelisahan. Sifatnya orang tuh kalau sudah ngamuk, jangan ngamuk. Ngamuk, saya ngamuk-ngamuk lah. Sampai dia tenang baru pelan-pelan diproses. Itu butuh waktu, butuh kesabaran. Kerjasama satu rumah tadi ya kan. Dan insya Allah lama-lama dia ditenangkan, diajak ke tempat-tempat yang bagus, akan bisa terobati para pelaku. Sama dilihat bagaimana kondisi kejiwaannya, kondisi akal sehatnya. Kalau masih normal, alhamdulillah. Kalau sudah mulai gini-gini, ya minta bantuan tim psikologis atau ahli kejiwaan segala macamnya untuk mengatasi yang seperti itu. Jangan antum terkalahkan oleh tangisan dia. Jangan terkalahkan oleh emosi dan amukannya dia. Itu sebuah risiko yang harus tanggung. Namanya kebijakan agak ekstrim. Ekstrim itu langsung dicabut. Cuman tadi itu, diantisipasi segala sesuatunya supaya dia tidak liar dan bisa ditenangkan dengan bertahap. Dipahami misalnya, kalau dia semata-mata lagi gandrung, begitu, tapi belum sampai seperti ini. Ada orang yang dia segani. Cukup ini orang yang segala yang maju. Contoh, anaknya kamu. atau awalnya anggap normal gitu. Kok tiba-tiba ada yang gak beres, HP yang dia pegang mulai dipakai untuk yang enggak-enggak gitu ya Pak. Ketahuan, contoh ketahuan. Nek sama ibu wani deh, dianggap uminya ini lemah, sama bapak Odi misal. Sudah, bapaknya maju. Bukan main kasar, tapi tegas. Bedakan antara kasar dengan tegas. Jangan kasar. Gak usah untuk pukuli dia, gak usah. Akan membuat dia semakin reaksi yang negatif. Tegas. Sini. Kata aku udah, sini. Langsung ambil perangkatnya. Itu yang paling penting, ambil perangkatnya. Ini iki jadul, bantingan. Gak begitu mahal. Supaya dia ngerti ini namanya shock terapi. Tunjukkan raut wajah marah kepada dia. Tapi gak kasar. Ini jadul ya, bantingan. Antum marah, jangan takut. Sudah, sudah mulai ngerti halah kita takut ya. Sudah, biarkan dia tenang. Antum juga tenangkan jiwa, jangan sampai lepas kontrol, nanti bahaya ya Pak. Sudah, panggil dia. Di situ saatnya antum sebagai orang tua itu memberikan perhatian kepada dia. Kamu harus mengakui kesalahan antum pribadi, karena antum lengah atau enggak mengawasi. Peluk dia. Tidak perlu dia. Supaya dia ngerti bapak ini tidak marah karena hal yang remeh. Karena sangat penting. Si yang lain, kamu sayang kepada dia. Rangkul dia. Tenangkan dia. Lusus dia. Sampaikan. Tadi bapak banting ini HP. Karena memang sudah enggak pada semestinya. Bapak mau maaf. Ya mungkin bapak salah. Abi salah. Nyata Abi tidak mengontrol kamu. Abi salah. Tapi Abi tidak kepingin antum gini. Sampaikan, kuatkan dia. Antum itu anaknya Abi. Setahu Abi, antum itu anaknya berprestasi. Saya tanyakan kepada yang di pondok, antum itu bagus di pondok itu. Orangnya masya Allah. Ya, buktikan. Kamu bisa. Kamu bukan anak seperti ini sekarang. Terus begitu. Sehingga dia ngerasa ngerti, salah gitu. Dia harus perbaikan diri. Di sisi yang lain dia ngerti bapaknya mengayomi dia gitu. Baraklah itu. Sudah dilepas. Normal lagi. Sambil dikontrol. Ini udah dibanting, jangan dikasih yang baru. Hah? Kalau bapaknya mahal, jangan dibanting. Jangan dibanting menyanyikan harta. Ini nanti diamankan. Jangan sekali lagi jangan dipegangi HP atau media-media selain. Dan tegas. Orang tua juga harus komitmen. Anaknya digitukan, orang tuanya yang nimburi koyok ngono. Ini berdua aja. Jadi ada beberapa cara tergantung keadaan anaknya masing-masing. Barakallahu. Kalau seperti yang antum gambarkan tadi, perlu kebijakan ekstrim. Dan itu perlu proses. Barakallahu. Allahu ta'ala alam bisawab. Yang melakukannya tolong sambil antumnya ngontrol ya Ivan. Kadang antum kalau lagi marah kan langsung lepas kontrol malah bahaya. Nah, antumnya banting, prang gitu, sakit emosinya, ini dibanting, anaknya dibanting. Waduh, jangan ya kan. Itu malah membuat negatif. Bukan. Banting itu untuk shock terapi namanya. Prang, banting. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita semua. Istri-istri kita dan anak-anak kita dari bahaya laten media sosial. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Maka ini nasihat untuk saya pribadi dan untuk sekalian, evaluasi untuk kita semua ke depannya, semoga tidak lagi muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Barakallahu. Sudah jam 2, sampai jam berapa? Cukup apa sudah? Hah? Cukup. Dengar-dengar cukup ya. Yang ini bilang cukup. Hayat insyaAllah. Al-Muhim, poin-poin yang dibahas di atas semoga menjadi pegangan untuk kita semua. Semoga ke depan kita bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Ke depan bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk perkara yang mubah atau perkara yang syar'i. Barakallahu fikum. dan bertawud kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dilindungi dari mara bahaya medsos yang digambarkan tadi ataupun yang lainnya. Barakallahu fikum. Saya kira cukup sekian. Naktafi ilahuna subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah ya rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah ta'ala.